Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah sampai subuh Sabtu ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengisi usia kita dengan amal-amal saleh, dan beberapa menit ke depan insyaAllah akan kita isi dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah senantiasa menambah nikmat iman dan Islam serta istiqamah sampailah akhir hayat kita nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita diberikan kekuatan dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun Khaybar ini tahun ke-7, Nabi meninggal tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Lalu di tahun Khaybar tahun ke-7 datanglah seorang yang masih muda, umurnya 30 tahun, datangnya dari kampung bernama Daus di Yaman. Datang dia masuk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisytiharkan, mengumumkan keislamannya, bersyahadat di hadapan Nabi dan kemudian menetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Nama aslinya Abdu Naham. Abdu artinya hamba, Naham artinya nama berhala. Mereka punya banyak tuhan orang jahiliyah ni, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Jibti, ada Tawud. Salah satunya adalah Naham. Abdu Naham jadi hamba Naham. Nama dia yang lain juga, karena orang Arab ni punya banyak nama. Nama yang lain Abdu Syams. Abdu artinya hamba, Syams artinya matahari. Abdu Syams, hamba matahari. Lalu ketika beliau masuk Islam, maka Nabi SAW tak hanya sekedar merubah isi yang ada di kepala seseorang ketika dia masuk Islam, tapi nama juga dirubah, karena nama adalah bagian dari doa kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu namanya dirubah Nabi menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar, karena kampungnya dari Daus, maka dipanggil dengan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi karena beliau selalu membawa anak kucing, maka dia dipanggil Nabi Ya Abahir, wahai orang yang selalu membawa-bawa kucing, Ya Aba Hurairah. Jadi kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mengaku bahwa orang-orang Muhajirin sibuk dengan berdagang, orang-orang Ansar sibuk dengan pertaniannya, karena Muhajirin para pedagang, orang Ansar para petani, sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan Abu Hurairah setelah dia masuk Islam, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke mana pun Nabi, dia ikut. Sampai suatu hari kata Nabi, "Man yabsut rida'ahu hatta aqdiya maqalati falam yansa ma sami'ahu minni abadan." Siapa yang mau membentangkan selendangnya sampai aku menyampaikan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaqbiduhu falam yansa ma sami'ahu minni." Maka dia tak akan lupa apa yang pernah dia dengar dariku. Lalu yang pertama kali melakukan itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah membentangkan selendangnya sampai Nabi menyampaikan hadisnya. Setelah itu dia gulung kembali. Setelah itu Abu Hurairah mengaku, "Ma nasitu ma sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tak pernah lupa apa yang pernah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu walaupun beliau hidup dengan Nabi hanya lebih kurang 3 tahun, tapi riwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Di total semua riwayat yang sampai ke kita sekarang 5374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, melebihi riwayat-riwayat dari sahabat Nabi yang lain. Sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan Nabi dari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah lebih kurang 800 orang semua. Begitulah banyaknya hadis yang beliau riwayatkan, dan begitu pula lah banyaknya orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal tahun 59 Hijrah dalam usia 78 tahun. Jadi lumayan tua, 78 tahun pada tahun 59 Hijrah. Beliaulah yang meriwayatkan banyak hadis, dan termasuk hadis yang akan kita kaji subuh ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita kaji subuh ini ada disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ana adullukum, maukah kamu aku tunjukkan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa bihil darajat." Maukah aku tunjukkan suatu amal? Amal ini yamhu bihil khataya, menghapuskan dosa yang lalu, wa yarfa bihil darajat, dan mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ucapan ini sesuatu yang amat sangat diharapkan oleh para sahabat Nabi. Kita tahu sahabat Nabi ini mereka hidup tak hanya bergelimang, berkubang dosa. Dari mulai menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham, menyembah benda-benda keramat, mengagungkan pohon besar, mengundi nasib, percaya kepada burung, percaya kepada peramal. Ini dosa kepada Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah. Ditambah lagi dosa minum khamar, berzina, berjudi, ghibah, namimah, belum lagi dosa angkuh, sombong, semualah, membunuh orang. Ada mereka yang habis usianya untuk berperang, saling bunuh, membunuh, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan-pekerjaan orang kafir, Quraisy dan Arab pada umumnya. Ketika mereka masuk Islam, maka yang mereka inginkan adalah membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang haus akan ampunan Allah ini ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal mayamhullahu bihil khataya, yang sanggup dapat menutupi, mengampuni dosa kamu yang lalu, wa yarfa bihil darajat, dan dapat menaikkan derajat kamu di sisi Allah." Ini orang sampai pada titik awal, titik nol. Tak ada lagi harkat martabatnya di hadapan Allah Ta'ala, karena perbuatan dari mulai syirik sampai membunuh, sampai makan riba. Riba memang sudah pekerjaan mereka. Bunuh-membunuh memang sudah profesi mereka. Melakukan perbuatan zina, minum khamar, sampai-sampai ketika turun ayat pengharaman khamar, penuh parit-parit kota Makkah dan Madinah. Karena ketika itu mereka menumpahkan cairan anggur, cairan kurma, dan cairan kismis yang menjadi minuman mereka, minuman favorit orang Arab. Ketika mereka yang dalam keadaan level paling bawah di mata Allah Ta'ala, lalu Nabi SAW tawarkan, bisa Bapak Ibu bayangkan, seseorang yang sangat haus di tengah gurun pasir, di tengah panas terik, lalu Nabi tawarkan, "Maukah kamu aku berikan air dingin yang segar?" Tentulah amat sangat diinginkan oleh orang-orang Arab Quraisy dan non-Quraisy pada saat itu. Itu yang ditawarkan Nabi SAW. "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan ala sesuatu ma yamhullahu bihil khataya, amal ini bisa menutupi, mengampuni dosa kamu, masa lalu kamu yang begitu hitam kelam, wa yarfa bihid darajat, tak hanya sekedar masa lalu tapi untuk masa yang akan, yarfa bihid darajat, dan mengangkat derajat, tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawab sahabat? Qalu, mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya, kami amat sangat menginginkan itu." Apa dia amal yang dapat menutupi dosa masa lalu dan mengangkat derajat kami di masa yang akan datang? "Bala ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan itu." "Apa dia ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menyebutkan beberapa amal. Dalam hadis ini ada 3 amal yang disebutkan Nabi SAW. Ini yang akan kita kaji insyaAllah beberapa menit ke depan. Yang pertama, kata Nabi SAW, isbaghul wudu alal makari. Isbagh, menyempurnakan, itsmam. Makna kata isbagh, isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu. Kapan wudu itu disempurnakan? Alal makari, pada saat-saat tak menyenangkan. Makari, kita selalu menyebut makruh, bentuk jamaknya makari. Sesuatu yang tak menyenangkan. Kapan itu? Pada saat kondisi musim dingin, yang sangat dingin. Ketika dingin orang takut menyentuh air. Kalau sudah sampailah musim dingin, li ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita, wasaib. Syita itu musim dingin, saib itu musim panas. Kalau panasnya sangat panas, dinginnya sangat dingin. Bahkan di beberapa tempat waktu itu perjalanan mereka negeri Syam dan negeri Yaman, di negeri Syam itu turun salju. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu turun salju. Ketika turun salju musim dingin, maka wuduk tak sempurna karena air dingin. Ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wuduk, wuduk tetap sempurna alal makarih, pada saat kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi tak menyenangkan ini sifatnya umum. Bisa jadi saat musim dingin, tapi kita tak ada musim dingin. Bisa jadi saat orang tergesa-gesa, maka tak jarang kita tengok orang wuduknya sembrono saja, sembarangan saja. Banyak anggota wuduk yang tak terkena air, tapi karena mau cepat-cepat tak lagi memperdulikan. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, dalam saat-saat kondisi yang tidak menyenangkan. Contohnya pada zaman Nabi adalah musim dingin yang membuat orang takut menyentuh air sehingga wudunya tak sempurna. Apa makna wudu ini? Wudu maknanya adalah al-hasan. Jadi padanan kata wudu hasan. Hasan artinya baik. Mengapa disebut wudu itu baik? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Makna lain dari kata wudu adalah an-nazafah. Nazafah artinya kebersihan, karena di dalamnya terkandung kebersihan. Jadi makna wudu adalah al-hasan, baik, nazafah, kebersihan. Kalau dibaca dengan dhammah, wudu, dua itu maknanya. Tapi kalau dibaca dengan baris fathah, wawnya baris fathah, wudu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Nah, oleh sebab itu ada istilah kita mengambil air sembahyang. Nah, ini masuk unsur agama lain di dalam menyembah sang hyang, agama nenek moyang sebelum. Tapi ketika Islam datang, maka makna air yang dipakai untuk berwudu itu disebut dengan wudu. Wudu dan wudu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam wudu mengapa disebut di dalamnya ada nazafah, kebersihan? Di dalamnya tak hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Kalau tentang salat, ayatnya umum saja. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Tak ada disebutkan ada rakaat pertama, rakaat kedua, ada sujud, ada tasyahud, ada i'tidal, tak ada. Tapi khusus masalah wudu, itu disebutkan lengkap urutannya di dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau melaksanakan salat, fawsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Jelas batasannya disebutkan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Kepala tak dibasuh tapi diusap. Penggunaan kata untuk wajah, fawsilu untuk kepala, wamsahu, ada yang diusap, ada yang dibasuh. Kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai ke mata kaki. Jadi jelas betul dalam ayat Al-Quran. Adapun penjelasannya, karena Al-Quran ini diturunkan Allah Ta'ala, penjelasannya lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Wudhunya sudah jelas, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, bagaimana detailnya? Maka dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Dijelaskan oleh Utsman bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Utsman minta bawakan air satu bejana, lalu kemudian beliau membasuh kedua tapak tangannya, tangannya dia basuh, setelah itu dia masukkan fa adkhala yaminahu, dia masukkan tangan kanannya. Lalu dia tak langsung membasuh wajah seperti yang ada dalam ayat Al-Quran, tapi dia dului dengan fatamat madha wastansyaqa. Tamat madha berkumur-kumur, wastansyaqa istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Di akhir hadis kata Utsman bin Affan, man tawadda'a wudu'i hadza, siapa yang berwudu semacam seperti wudu'ku ini, wala yuhaddis biha, wala yuhaddis nafsahu, tidak setelah antara wudu dengan salat itu dia tidak ada bercerita apa-apa dan tidak ada terlintas apa-apa di hatinya. Tapi makna terlintas di sini menurut ulama terlintas urusan duniawi. Kalau urusan yang akhirat, masalah akhirat bagaimana nanti di alam barzakh meniti siratal mustaqim, apakah salat ini nanti khusyuk atau tidak, itu tak masalah. Tak terlintas urusan dunia, maka kata Utsman ibn Affan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka insyaallah Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Ini jelas hadis tentang masalah wudu. Wudu tidak hanya sebagai kebersihan yang bentuk nampaknya fisik, tapi juga wudu adalah kebersihan batin. Mengapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan orang mukmin yang berwudu, seorang muslim yang berwudu, maka disebutkan dalam dua hadis. Satu hadis riwayat Muslim, satu hadis riwayat Nasa'i, kharajat minhu khatayahu. Kharajat artinya keluar, khatayahu dosa-dosanya. Ketika dia usap wajah, keluar dosa kesalahan dari wajahnya, matanya, mulutnya, hidungnya. Ketika dia basuh tangan, maka keluar kesalahan dosa-dosa tangannya. Ketika dia basuh kepala, maka keluar dosa kesalahan kepalanya. Ketika dia basuh kaki, maka keluar kesalahan dosa kaki. Hadis sahih. Oleh sebab itu ketika orang berwudu, maka sesungguhnya dia tidak sedang membersihkan bentuk fisik zahir, kotoran yang tampak saja, tapi juga dia sedang membersihkan penyakit, dosa, kesalahan batin yang tak tampak oleh mata, yang pernah dilakukan. Itulah makanya Nabi katakan, aku tunjukkan suatu amal kepada kamu dapat menutupi, mengampuni dosa kamu yang lalu dan menaikkan derajat tingkatan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, seandainya Nabi Muhammad itu lahir di tepi Sungai Nil, lalu ada ibadah dalam agama itu menggunakan banyak air, sampai yang wajibnya saja 5 kali satu hari. Belum lagi kalau dia tambah ibadah sunat, belum lagi kalau dia solat duha, ditambah lagi solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat sunat isyraq, solat solat mutlak, qabliyah, ba'diyah. Ini membutuhkan amat sangat banyak air. Seandainya Nabi yang membawa Islam ini lahir di pinggir Sungai Nil, kita tak berasa begitu heran. Tapi Nabi Muhammad SAW lahir di tanah suci Makkah, kemudian pindah ke Madinah, ke tempat yang sulit mendapatkan air. Orang yang paling kaya zaman Nabi itu adalah orang yang punya sumur, karena air waktu itu dijual mahal. Bahkan sampai sekarang pun di Arab Saudi air lebih mahal daripada bensin. Apa maknanya? Bahwa agama ini datang bukan dari produk lingkungan tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi agama ini datang dari mana dia datang? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya agama itu datang buatan seorang manusia bernama Muhammad yang tinggal di gurun pasir tandus tak ada air, pastilah ibadah yang dia buat tak banyak menggunakan air. Tapi mengapa ibadah ini justru menggunakan air? Dari mulai wudhunya, sampai taharah bersucinya, sampai mandinya, menggunakan air. Menunjukkan bahwa agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, umat yang paling bersih di dunia ini adalah umat Islam. Mengapa? Wajibnya saja dia membasuh telapak tangan, kedua tangannya itu 5 kali sehari. Di samping wudhu-wudhu sunat untuk yang lain. Apalagi kalau dia memang melazimkan diri untuk selalu dalam keadaan suci, maka dia akan selalu berwudu. Umat paling bersih itu adalah orang Islam, menurut ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena orang Islam ni kadang lebih percaya kepada orang lain daripada Nabi Muhammad SAW, lebih percaya kepada tuntunan yang lain, ajakan yang lain daripada ajakan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengikuti tuntunan yang lain, muncul bangganya, muncul bangkit rasa, oh ini sudah ikut yang benar. Padahal Nabi SAW 14 abad yang silam Nabi sudah mengajarkan orang Islam wajib membasuh tangan, wajah, kepala, kaki. Itu sudah 14 abad yang lalu. Baru sekaranglah diproklamirkan di dunia ini hari membasuh tangan sedunia, 15 Oktober. Lalu orang Islam pun ikut-ikut latah pula lah ikut membasuh tangan. Sesudah 15 abad diajarkan Nabi membasuh wajah, tangan, kepala, telinga, kaki. Nah, barulah 15 abad setelah itu barulah orang tahu ada ternyata namanya kalau membersihkan tangan itu membebaskan dari kuman dan lain sebagainya, padahal itu sudah diajarkan Nabi. Itu sekarang mungkin 100 tahun akan datang dibuat pula lagi nanti hari mandi sedunia, baru tahu orang kalau mandi itu membersihkan diri. Orang kita ini lebih percaya kepada yang datang, asal datang dari barat. Apa yang buat itu kesepakatan organisasi bahan air dunia, mereka yang membuat ini hari mencuci tangan sedunia. Anak-anak umat Islam pun diajaklah, mari ini tengok ini cara mencuci tangan. Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan, bukan saja tangan, semua ditunjukkan. Apakah ini dapat dibuktikan dengan kebenaran sains zaman sekarang? Ditelitilah oleh seorang dokter perempuan dari Universitas Ain Syams Kairo, bernama Dr. Majidah Amir. Menurut penelitian beliau, cara yang paling efektif untuk membuat diri nyaman, merasa fresh, adalah wudu. Jadi ketika seorang dalam keadaan psikologis yang suntuk, sempit, banyak masalah, kemudian fisiknya lemah dan lain sebagainya, menurut penelitian beliau, jadi bukan hanya sekedar ungkapan atau ucapan apologi pembelaan seorang terhadap agamanya, tapi berdasarkan penelitian, cara yang paling efektif, apapun namanya, perlu refresh. Komputer yang kita pakai beberapa jam itu perlu di refresh. Bagaimana refresh manusia, menyegarkan kembalinya, bagaimana? Itu dengan wudu. Bagaimana kalau dia basuh muka saja? Ada seorang yang non muslim, lelah dia bekerja, lalu dia pergi ke wastafel, lalu dia basuh tangannya, dia basuh muka. Itu hanya fisiknya saja. Tapi ketika seorang muslim berwudu, maka fisik dan psikis, itu yang tak dapat. Mungkin orang yang basuh tangan, wajah 50% dia dapat, dia akan segar kembali. Dia basuh wajahnya seperti di iklan-iklan orang membasuh wajah, membasuh tangan, 50% dia dapat. Tapi ada satu yang tak dapat. Apa itu? Psikologis. Orang yang muslim ketika dia berwudu, dia tidak hanya sedang membersihkan fisiknya, saat itu tangannya bersih, kepalanya bersih, wajahnya bersih, kakinya bersih, tapi ada unsur lain. Apa? Ketika dia berwudu, kharajat minhu khatayahu, keluar semua kesalahannya. Ketika dia selesai berwudu itu, maka saat itu secara psikologis dia sedang membersihkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Itulah yang tak ada, itulah yang tak didapat dalam hari cuci tangan sedunia itu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang Islam perlu tahu tentang agamanya supaya dia tidak dibodoh-bodohi orang lain, supaya dia tidak merasa yang lain itu lebih baik dari agamanya, membangkitkan kepercayaan, keyakinan diri tentang apa yang ada pada diri kita, bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh seorang manusia yang dipilih Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wudu tidak hanya fisik, tapi dia psikis, batin. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat hadis Sunan Abi Dawud, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Kalau kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Apa hubungan wudu dengan marah? Secara zahir tak ada nampak. Marah itu kan di dalam, batin. Mengapa disuruh berwudu dengan air membasuh wajah? Karena ada hubungan psikologis. Saat orang marah, maka sesungguhnya itu percikan dari api neraka. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dibangkitkan oleh syaitan, lalu dipadamkan dengan wudu. Saat berwudu, orang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika dia mulai berniat berwudu, dia mulai dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah jauh dari syaitan. Saat dia usap wajahnya, dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, saat itu dia sedang membersihkan dirinya fisiknya, tapi juga dia sedang membersihkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok tuntunan salat khusyuk, dia tidak hanya diawali dari takbiratul ihram, tapi dari mulai wudhunya dia sudah dibimbing untuk merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dia basuh wajahnya, dari mulai kumur-kumur dia bersihkan lidahnya, mulutnya, dari semua yang zahir maupun yang batin. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, kepalanya dan isi yang ada di dalam kepalanya, kemudian kakinya. Setelah dia bersih, barulah dia mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah kata Nabi, isbaghul wudu membersihkan, menyempurnakan wudu alal makarih, dalam kondisi-kondisi yang tak menyenangkan. Makarih artinya tak menyenangkan. Sulit untuk menunjukkan bagaimana wudu musim dingin karena kita tinggal di iklim tropis yang sepanjang usia kita dari kecil sampai sekarang hanya 30-33, paling tinggi 35. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, terasa betullah bahwa saat musim panas tak ada masalah dengan wudu. Tapi kalau sudah musim dingin, maka orang malas berwudu. Apalagi zaman dulu belum ada pemanas dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun di masjid-masjid, kalau bapak ibu pergi ke Maroko, di masjid-masjid besar itu di hampir di tiangnya disediakan batu besar. Saya pertama sampai, apalah batu ini? Jangan-jangan aliran baru ini lahir muncul. Ternyata batu ini untuk tayamum. Jadi musim dingin mereka tak berwudu sama sekali. Langsung dia masuk ke dalam, usap wajah, langsung ke dalam, dia usap tangan, selesai. Langsung dia salat. Bahkan suatu ketika salat tarawih, pergilah kami beberapa mahasiswa Indonesia dengan beberapa pegawai KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, salat di Casablanca Masjid Hasan II, Masjid Kerajaan. Pulang dari salat, di antara ibu-ibu bertanya, "Pak Ustaz, ada di sebelah saya, setiap selesai salam dia keluarkan dari tas dia bulat, dia usap-usap, habis itu dia salat lagi. Apa itu?" Ternyata dia bawa batu gilingan dari rumah untuk tayamum saja. Untuk bertayamum. Selesai salat dia usap wajah, habis itu usap tangan. Saking malasnya berwudu. Nah, jadi ada contohnya. Contoh. Nah, Nabi mengatakan, isbaghul wudu, tetap menyempurnakan wudu alal makari. Walaupun kondisi tak menyenangkan. Kapan? Saat musim dingin yang sangat. Oleh sebab itu kita alhamdulillah tinggal di tempat. Tapi ada juga kondisi yang membuat kita wudu tak sempurna, saat tergesa-gesa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita sempurnakan wudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ummati, sesungguhnya umatku yad'auna yaumal qiyamah. Umatku ini nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Kita ini semua akan dipanggil Allah taala pada hari kiamat. Ghurran muhajjalin, bercahaya. Apanya bercahaya? Min atharil wudu, bekas wudu. Wajah, tangan, kepala, telinga, kaki, bercahaya bekas wudu. Oleh sebab itu kata Nabi, siapa yang mampu untuk memperbanyak cahayanya, maka lebihkanlah. Falyutil, lebihkanlah. Makna lebih, lebih dari batas. Kalau batasnya hanya sini, maka dilebihkan untuk menambah cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makna menambah di situ, menambah lebih. Oh, kalau begitu mandi aja sekalian Pak Ustaz. Bukan itu anai. Supaya anggota wudu yang sudah digariskan Allah, fansilu wujuhakum, wajah, supaya sempurna, jangan sampai ada yang kurang. Karena wudu ini adalah syarat sahnya salat. Andai wudu tak sempurna, maka batallah salat. Dalam hadis dijelaskan, la salata, tidak sah salat bagi orang yang berhadas malam yatawadda, sebelum dia berwudu. Oleh sebab itu wudu tak hanya sebagai ritual. Mari kita fahami makna wudu. Wudu kebersihan fisik, wudu untuk menghilangkan, meredam amarah, wudu untuk sebagai sarana membersihkan diri batin kepada Allah taala, wudu juga mendidik manusia menjadi orang yang selalu segar, menjaga kebersihan, menjaga kesucian hati dengan cara berwudu. Ini yang pertama kata Nabi. Mau menutupi masa lalu, ingin naik derajat di masa akan datang, isbaghul wudu, sempurnakan wudu alal makarih, pada kondisi-kondisi tak menyenangkan. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Menurut para ulama, makna memperbanyak langkah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, rumahnya jauh sehingga langkahnya banyak. Yang kedua, bukan maknanya rumahnya jauh, selalu bolak-balik ke masjid dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Itu makna memperbanyak langkah ke masjid. Bagaimana praktiknya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa disebutkan banyak langkah padahal saat itu mereka sudah punya kendaraan? Ada naik onta, ada naik keledai, ada naik biral. Biral ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada onta. Ini kendaraan mereka. Mengapa Nabi tak mengatakan datang ke masjid, selalu datang salat berjamaah? Mengapa disebutkan kata kasratul khuta, banyak langkah? Ketika itu datanglah seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rumah saya jauh. Boleh tak saya jual rumah saya ini supaya saya pindah dekat ke Masjid Nabawi supaya saya salat bisa tepat waktu dan selalu datang ke Masjid Nabawi?" Dia mau jual rumahnya yang jauh dari Masjid Nabawi. Kata Nabi, "Jangan jual." Mengapa? "Inna likulli khutwatin," setiap langkahmu itu adalah menjadi naik derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu langkah-langkah menjadi saksi yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada saat itu mulut kami kunci, wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Apa yang dipersaksikan kaki? Salah satu persaksian kaki adalah kaki dibawa banyak melangkah salat berjamaah ke masjid. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak hanya Jabir bin Abdullah, bahkan lebih banyak daripada Jabir bin Abdullah, satu suku namanya suku Bani Salamah, mereka pun ingin juga pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, "Jangan. Tetap kalian di tempat kampung Bani Salamah, tapi datang berjalan kaki salat berjamaah ke masjid." Untuk apa? Mengapa Nabi sebutkan jalan kaki? Saat itu mereka butuh kesiapan kekuatan fisik untuk menghadapi musuh. Salah satu bentuk persiapan kekuatan fisik itu adalah dengan banyak berjalan. Tapi dasar manusia kaum muslim ini kadang lebih banyak percaya kepada yang bukan ajaran Nabi. Dulu orang tak mau banyak jalan kaki. Setelah diiklankan mesti berjalan 10,000 langkah sehari baru mau jalan kaki. Baru banyak ke berjalan kaki untuk tak pula untuk solat berjamaah ke masjid. Sore-sore banyak ramai ke Masjid Agung. Tapi lebih banyak luar daripada yang di dalam. Banyak di bawah daripada yang di atas. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan tak hanya kekuatan batin, tak hanya kedekatan orang kepada Allah Ta'ala, tapi juga kekuatan fisik untuk menguatkan fisik dan menjadi nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Tapi memahami banyak langkah ini ada dua pendapat. Makna kedua adalah maknanya selalu melazimkan diri untuk salat berjamaah ke masjid. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia kaum muslimin dia terdiri dari zahir dan batin, yang tampak dan yang tak tampak, fisik dan psikis. Oleh sebab itu Islam tak hanya mementingkan psikisnya saja, hanya takwa, hanya iman, tidak, tapi fisiknya pun mesti kuat. Di antara membangun kekuatan diri adalah dengan banyak berjalan. Tapi tak hanya ditanamkan pada Nabi, tak mengatakan banyaklah kamu berjalan maka kamu akan sehat. Nabi tak katakan demikian. Kenapa? Unsur itu tanpa pun disebutkan Nabi orang sudah tahu. Nabi tak perlu sebutkan sesuatu yang dapat ditangkap oleh akal manusia. Kecerdasan akal manusia bisa menangkap itu. Tugas Nabi tak menjelaskan itu. Nabi menjelaskan sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh akal manusia. Mana dia? Bahwa kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Itu sampai kapanpun, sehebat apapun dokter menelitinya tak bisa dia temukan itu. Bahwa kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa langkah kaki akan menaikkan derajat di hadapan Allah. Menghapuskan kesalahan, silap, dosa masa lalu. Itu tak dapat ditangkap oleh akal. Mengapa Nabi tak menjelaskan yang bersifat medis, kesehatan dan lain sebagainya? Itu menjadi tanggungjawab kaum muslimin yang datang setelah zaman Nabi SAW. Tapi yang dijelaskan Nabi adalah yang butuh penjelasan hanya dapat dijelaskan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi jelaskan, ini ada satu amal hai para sahabat, kalau kamu lakukan dosa masa lalumu diampuni Allah dan yang masa akan datang dinaikkan derajatmu di sisi Allah. Apa dia? Yang kedua, kasratul khuta ila al masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantizarus salah ba'das salah. Intizar artinya menunggu. Menunggu salat setelah salat. Mengapa bunyinya disuruh menunggu salat? Memang orang yang mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa masa lalu, ditinggikan derajat masa akan datang, dia menunggu salat. Beberapa menit menjelang azan, dia sudah duduk di dalam masjid, berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bersalawat, mengagungkan Allah Ta'ala, memuhasabah diri, menunggu salat. Apa yang terjadi pada kita sekarang? Zaman Nabi dulu mereka salat. Salat yang dilakukan Nabi dan sahabat, salat itu juga yang kita lakukan sekarang. Apa bedanya? Mereka menunggu solat. Orang sekarang ditunggu solat. Kalau bolehlah solat itu bercakap, bisa dia berbicara, melambai sudah tangannya, sudah mau habis ini waktu, marilah solat. Tapi nantilah, nantilah. Nabi dan sahabat Nabi diajarkan mereka intizar solat. Mereka menunggu solat. Solat itu mereka nantikan, kapan masuknya. Sebelum masuk sudah siap sedia. Wudunya sudah siap. Sikis, fisik, badan sudah suci, bersih, segar. Hati pula sudah bersih karena keluar semua dosa, kesalahan. Siap menunggu solat. Menjelang dari wudu ke solat tak ada cerita apa-apa. Karena tadi riwayat hadis Utsman bin Affan, la yuhaddis biha nafsuh. Tak ada cerita urusan duniawi, terlintas dalam hati pun dia lawan. Lalu ketika dari wudu menjelang salat menunggu, maka masuk ke dalam salat itu dalam kondisi suasana yang sudah kita digiring oleh Nabi SAW. Mengapa salat kita tidak berkualitas? Karena kita tidak ikuti tuntunan ini. Kalau diajak, ah itu kan sunat Pak Ustaz, yang wajib-wajib sajalah. Padahal ini yang sunat-sunat yang kecil-kecil nampaknya remeh-temeh, ini membimbing kita. Dari mulai wudhunya, masuk ke menjawab suara azannya, masuk ke duduk menunggu menanti salat, masuk ke dalam salatnya. Jadi tak langsung salat. Oleh sebab itu, tuntunan yang diajarkan Nabi ini kalau kita laksanakan, membantu kita untuk meningkatkan kualitas salat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Intizar salat, ba'da salat, menunggu salat, setelah salat. Oh kalau begitu orang Islam duduk saja di dalam masjid berzikir mengingat Allah, tak dapat dipahami seperti itu. Jangan ditarik kesimpulan dari satu hadis lalu tarik kesimpulan. Baca hadis, baca terjemahnya. Oh kalau begitu orang Islam duduk saja menunggu salat, habis itu tunggu lagi. Baca ayat bagaimana Allah mengatakan fa'idha qudiyatis salat, apabila orang sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard. Kita tak disuruh duduk dalam masjid, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Ta'ala. Di antara karunia itu adalah rezeki. Orang Islam disuruh mencari rezeki. Ada yang berdagang, bagaimana pedagang? At-tajiru saduqul amin, seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Ma'an nabiyyin, nanti dibangkitkan di akhirat. Ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa syuhada, wa salihin, bersama para nabi, bersama orang siddiqin yang benar, wa syuhada, bersama orang-orang mati syahid, wa salihin, bersama orang salih. Bukan berarti duduk menunggu salat tak berarti dia tak berdagang. Oleh sebab itu di kombinasi antara hadis ini, dia tetap dengan urusan duniawinya, dia tetap mencari nafkah. Bagaimana pula dengan petani? Ma min muslimin yazra'u yazra'an, seorang muslim yang menanam tanaman, ya'kulu minhu tayr, lalu buah tanamannya itu dimakan oleh burung, au bahimatun atau hewan, au insanun atau dimakan orang, maka itu menjadi sedekah baginya. Apa maknanya? Yang bertani tetap bertani, bukan berarti dia meninggalkan pertaniannya untuk masjid, dah. Bagaimana pula dengan orang yang punya kekuasaan? Apakah dia tinggalkan tempatnya berkuasa lalu dia hanya di dalam masjid? Tidak. Dia tetap mengatur urusannya masing-masing. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pernah menjadi penguasa, tetap dia bisa mengatur tapi tanpa meninggalkan masjid. Maknanya adalah itu yang disebut dalam hadis, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di dalam masjid. Kalau hati tergantung dalam masjid, orangnya boleh di toko, orangnya boleh di pasar, orangnya boleh di kebun, di sawah. Tapi ketika datang panggilan, tak sabar dia ingin datang masuk ke rumah Allah Ta'ala. Tapi kalau dibalik, jasad di masjid, hati di luar masjid, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Apa sebab? Hati di luar masjid. Adalah proses memasukkan hati ke dalam masjid. Tapi berproses. Nabi SAW tak membuat umat Islam ini menjadi umat yang instan. Apalah salahnya dikumpulkan Nabi semua sahabat itu, lalu setelah itu dia doakan, doanya makbul, lalu dia minta supaya kun fayakun, langsung. Oh tapi Nabi tak begitu. Nabi mengajarkan berproses. Bagaimana caranya? Wudu sempurna, berwudu sempurna dengan bersih zahir, bersih batin. Setelah itu memperbanyak langkah ke masjid. Setelah itu menunggu salat, setelah salat. Untuk apa? Supaya tertanam hati ke dalam masjid, masuk ke dalam kekuasaan orang Islam. Tak hanya kuasa pada dirinya, tapi kuasa kepada yang lain, sehingga masuklah Islam itu ke dalam hati manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis, hadis ini ditutup dengan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Itu dalam hadis sahih Muslim, dalam riwayat Muwatta Imam Malik 3 kali ini disebut. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Ribat diambil dari kata rabata. Rabata artinya mengikat. Apa makna mengikat? Orang yang menahan dirinya pada sesuatu. Kata ribat ini selalu diidentikan dengan jihad fisabilillah. Orang ketika sedang berjihad, dia sudah mengikatkan dirinya. Matanya, telinganya, kakinya, tangannya, nyawanya dia ikatkan ke jihad. Lalu orang menganggap hanya jihad saja, tak ada amal lain. Nabi ingin menunjukkan, ada amal lain. Apa itu? Wudu bersih, zahir batin. Setelah itu, perbanyak langkah ke masjid. Setelah itu, tunggu salat. Fadzalikumur ribat, itu ribat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin menunjukkan ada ribat mengikat diri pada jihad, ada dalam bentuk lain, tak hanya pergi berjihad fisabilillah. Fadzalikumur ribat, yang tiga ini pun kalau kamu laksanakan, dia sama seperti ribat. Kemudian makna ribat yang lain, dulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengikat dirinya di satu tempat. Bukan berarti dia ikat pakai tali, tidak. Mengikat dirinya, dia tak pergi berdagang, dia tak pergi bertani, dia tak mengurus keluarga. Maka mengikat dirinya, tempat itu namanya Saum'ah. Jamaknya Sawami. Dibangunkan tempat khusus untuk beribadah saja di dalamnya. Itulah kalau kita baca tentang orang-orang saleh. Tentang orang-orang saleh di kalangan Bani Israel yang tak menikah, tak berkeluarga, tak berdagang, tak bertani, tak ada urusan dunia. Kerjanya beribadah saja, mengikat diri di situ. Kata Nabi, tidak, itu bukan ajaran Islam. La rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Tak ada kependetaan dalam Islam. Dalam Islam manusia melakukan semua aktivitasnya. Seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Lalu kalau kita mau mengikatkan diri dalam satu ibadah bagaimana? Wudhu sempurna, zahir dan batin, datang ke masjid memperbanyak langkah, tunggu salat menjelang salat berikutnya. Fadzalikumur ribat. Maka kalau kamu bertanya tentang ribat, itulah makna ribat di dalam Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tiga poin ini sudah kita laksanakan, maka hadis yang kita kaji subuh ini lebih menguatkan kita supaya kita istiqamah. Kalau belum, kita mulai. Perhatikan wudhu kita, kita perhatikan gerak langkah kaki kita ke masjid, dan kemudian kita perhatikan pula sikap kita selama ini. Apakah kita sudah menunggu salat atau kita masih ditunggu oleh salat? Jadi kita menengoknya mulai ke atas. Saya mesti menunggu salat. Jangan tengok ke bawah. Kalau tengok ke bawah, kita akan cari perbandingan dengan orang lain. Pak, mari kita menunggu salat. Bu, mari kita menunggu salat. Masih syukur saya salat, Pak Ustaz. Tetangga saya tak salat lagi. Tak bisa begitu menengoknya. Kita menengok ke atas supaya ibadah kita lebih berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup ini kita lakukan, maka insyaallah kita mendapatkan fadzalikumur ribat. Itulah berarti kamu sudah mengikatkan diri pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis singkat yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah, menguatkan istiqamah. Sebagaimana biasa, selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.